Bener Mbak Mus tadi, ada orang itu debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalile piye? Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Kepikiran. Kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapat iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar sholat, ora tau, gak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring tiang nus, akhirnya bangger bar sholat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara bamus, mboten dalil-dalilan.